Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanabitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan tentang nasihat dan sederhana dalam memberi nasihat. Masih ada beberapa hadis yang belum kita sampaikan. Nah, malam ini kita awali dari hadis yang ke-701. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnu al-Hakam As-Sulam, semoga Allah meridainya, beliau pernah bercerita, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it atasa rajul minal qaum fakultu yarhamukallah. Ketika aku sedang sholat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada salah seorang jamaah yang bersin. Aku pun berkata yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim, maka jamaah yang lain mengarahkan pandangan matanya ke arahku. Fakultu wa thukla ummiya, masya'lukum tandurna ilayya. Aku pun berkata, mengapa kalian menghardikku? Mengapa kalian memandangiku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Para jamaah yang sedang sholat itu pun menepukkan tangan mereka ke atas paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku melihat mereka berusaha menyuruh aku diam, maka sungguh aku kemudian diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fabi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Sungguh demi bapak dan ibuku, aku belum pernah melihat ada seorang guru sebelum atau sesudahnya yang cara ngajarnya lebih bagus daripada beliau. Fawahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak kemudian menekan aku, tidak pula memukulku, tidak pula beliau mencelaku. Qala, beliau memberi nasihat, in hadis salata la yasluhu fiya syai'nal kalamin nas, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak diperbolehkan digunakan untuk ngobrol sesama jamaah. Salat itu isinya tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah wa qad ja'a Allahu bil Islam wa inna min rijal ya'tunal quhan. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku masih baru keluar dari masa jahiliyah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mendatangkan Islam ini. Sungguh di antara kami banyak yang masih suka mendatangi dukun. Qala, beliau bersabda, fala ta'tihim, engkau jangan mendatangi dukun-dukun itu. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Aku juga menyampaikan di antara kami masih banyak orang yang suka berkeyakinan sial dengan burung atau yang sejenisnya. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Maka Nabi bersabda, perkara-perkara itu masih mereka jumpai, melekat di dada mereka. Fala yasuddannahum, maka jangan sekali-kali menghalangi mereka untuk diberi pengarahan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ats-tsuqlu bi dhammis sa'il musallasah al-musibah wal-faji'ah ma kaharani au ma naharani. Lafat as-suqlu ya, wa suqla ummiyah tadi itu, saknya di dhammah dengan tiga titik, artinya musibah atau bencana, kecelakaan ya, celaka hadian gitu ya. Maka harani artinya manahar, tidak membentakku. Taib rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan abidina a'zakumullah, secara global terdapat kisah yang menimpa Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang mulia yang saat itu masih belum mengerti tentang hukum-hukum sholat, tidak mengerti bahwa sholat itu dilarang untuk ngobrol atau bercakap-cakap dengan sesama jamaah. Maka ketika beliau sholat berjamaah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada salah seorang jamaah yang bersin. Karena kebodohannya, beliau kemudian mengucapkan yarhamukallah. Ini dua sisi kebodohan. Yang pertama, orang yang bersin yang tidak membaca alhamdulillah, maka tidak kita bacakan yarhamukallah. Tapi beliau mengucapkan yarhamukallah. Kebodohan yang kedua, ketika sedang sholat, itu gak boleh mengucapkan apapun selain zikir-zikir atau bacaan sholat. Nah, ini semuanya didasari dengan apa ini? Kebodohan, masih belum paham. Nah, sedangkan yang lain juga ternyata sama. Mereka mengerti gak boleh berbicara ketika sholat, tapi juga gak ngerti kalau ketika sholat ada yang macam-macam, mereka juga gak usah mengurusi orang itu. Ternyata sebagian jamaah malah melototi sahabat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Mereka melototi, ya, karena merasa dipelototi seperti itu, sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam tersinggung, enggak merasa salah, ya. Kenapa kok dipelototi, ya? Tapi lama-lama beliau menyadari maksud jamaah tadi ialah agar beliau diam, enggak bicara apapun selain yang terkait dengan sholat. Maka ketika selesai sholat jamaah, sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam As-Sulam ini deg-degan, ya, takut dimarahi sama Rasul. Namun ternyata beliau mendapat perlakuan yang sebaliknya. Rasul selesai sholat jamaah kemudian dengan halus lembut memberi nasihat kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami bahwa sholat itu tidak boleh dipakai untuk ngobrol. Sholat itu hanya isinya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran yang terkait dengan sholat. Nah, Rasulullah tidak mentak-bentak, juga enggak mukul, ya enggak mencela Muawiyah. Kenapa? Rasul tahu Muawiyah ini masih baru masuk Islam, masih belum mengerti secara rinci tentang hukum-hukum sholat. Maka mendengar nasihat Rasulullah yang lemah lembut tadi, yang mengarahkan dengan tenang, beliau menerima, ya, beliau sampai memuji bahwa tidak pernah melihat ada guru yang cara mengajarnya lebih bagus, melebihi Rasul, tidak ada. Akhirnya beliau pun konsultasi kepada Rasul tentang beberapa kaumnya, sekalipun mereka masih suka, sekalipun mereka sudah masuk Islam, di antara mereka masih ada yang suka datang ke dukun. Maka Rasul menjelaskan, enggak boleh datang ke dukun. Konsultasi lagi, kalau sebagian mereka juga masih banyak yang memiliki keyakinan tatoyur, itu merasa sial kalau ada burung-burung tertentu atau yang semisalnya. Maka Rasul pun kemudian menasihati Muawiyah bin Hakam bahwa wajar kalau mereka masih punya keyakinan-keyakinan semacam itu di hati mereka, karena masih baru masuk Islam, baru keluar dari masa-masa jahiliyah. Maka jangan sampai engkau terhalang untuk mengarahkan mereka. Terus diarahkan, terus dibimbing. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan bab nasihat dan sederhana dalam memberi nasihat. Nah, dalam memberi nasihat hendaklah disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, tidak terkesan memarahi, tapi bahasa yang sifatnya mengarahkan, membimbing. Nah, ini bahasa semacam ini lebih bisa diterima daripada ngomel-ngomel, marah-marah, ya. Nah, ini bahasa bunyinya sama, tapi nadanya beda, ya. Itu lain penerimaannya. Nah, cara menyampaikan itu penting, ya. Sampaikan dengan lemah lembut, dibimbing, diarahkan. Itu lebih mengena, ya, untuk orang-orang yang dinasihati daripada dimarah-marahi dengan nada keras, caci maki. Padahal yuk, intinya sebetulnya sama, cuma cara penyampaiannya berbeda, ya. Yang pertama cara penyampaiannya ialah membimbing, mengarahkan. Yang ini cara menyampaikannya terkesan menyala-nyalakan, marah-marah, nah itu lain, ya efeknya lain. Barakalakum. Ini yang harus kita perhatikan ketika menyampaikan nasihat, apalagi yang dinasihati itu istrinya sendiri atau anaknya sendiri, ya, nah maka harus lebih apa ini, lebih bagus cara menyampaikannya. Nah, yang kedua, kalau kita melihat nasihat yang disampaikan oleh Rasul SAW, ini temanya sesuai, ya, tidak kesana kemari, kemudian disampaikan dengan jelas, ringkas, nggak dikasih tambahan yang terlalu melebar. Ini masalah sholat, ya sholat, nggak usah merebut ke yang lain-lain, ya. Yang lain-lain, yo nanti lagi ada kesempatan yang lain, ya. Nah, supaya yang kita inginkan itu tercapai tujuannya, maka temanya harus jelas sesuai dengan kasus yang sedang terjadi, ya. Nah, kemudian dengan jelas, ringkas, jangan bertele-tele. Kalau terlalu bertele-tele malah enggak fokus. Nah, malah tujuan kita enggak tercapai. Barakofiko. Nah, kemudian dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah yang lain yang tidak terkait dengan bab, ya, tapi mengandung faedah yang lain, bahwa orang yang tidak tahu hukum-hukum sholat kemudian melakukan sesuatu yang merupakan pembatal sholat, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Misalkan ketika sholat gak boleh bicara, kalau bicara sholatnya batal, tapi dia gak tahu. Ketika sholat malah bicara, ngobrol kesana kemari, sholatnya tetap sah, gak batal. Terbukti Rasul tidak memerintahkan sahabat Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulam untuk mengulangi sholatnya. Ya, berarti beliau menghukumi sholatnya sah karena dilakukan dalam kondisi belum tahu. Tapi kalau sudah tahu sengaja melakukannya, nah itu yang batal. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa orang yang bersin tapi tidak mengucapkan tahmid alhamdulillah, maka kita tidak disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah kepadanya. Kecuali kalau orang itu bisu, kemudian ada tanda-tanda dia itu mengucapkan tahmid dengan gerakan mulutnya, ya, maka kita disyariatkan mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak bisu, habis bersin diam aja, ya sudah, kita tidak disyariatkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Larangan pergi ke dukun untuk konsultasi atau untuk pengobatan atau yang lain, ya. Nah, enggak boleh. Datang saja enggak boleh. Apalagi percaya petunjuk dukun, lebih tidak boleh lagi, ya. Nah, kalau datang untuk memberantas perdukunan, itu tugasnya penguasa, maka tak masalah, ya. Dukun-dukun ditangkapi semua, dipenjara, ya. Dikasih bimbingan, pengarahan untuk tobat, nah itu tugas pemerintah, tak masalah. Nah, barakofikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang larangan tatoyur. Tatoyur itu keyakinan adanya sesuatu yang sial karena melihat burung tertentu. Ada burung tertentu hinggap di rumah, atau ada burung tertentu muter-muter di atas rumah, atau ada burung tertentu yang mengikuti kita. Nah, ini namanya tatoyur. Katanya kalau ini akan sial, akan ada bencana, akan gini-gini. Nah, itu tatoyur. Apakah tatoyur bisa terkait dengan selain burung? Jawabannya, nah, burung itu salah satunya. Yang lain terkait dengan hari, tanggal, terkait dengan yang lainnya. Sama ya. Kalau hari ini kamu jangan melakukan ini, nanti kamu sial, gak boleh. Bulan ini kamu jangan melakukan ini, nanti sial, juga gak boleh. Semuanya masuk dalam bab tatoyur. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini terdapat faedah bahwa orang-orang yang masih baru masuk Islam atau masih awam yang kemudian melakukan larangan-larangan syariat, maka hendaknya mereka diarahkan, dibimbing, ya, tidak langsung divonis kafir. Ini paling penting, ya. Orangnya awam, tinggalnya di pelosok, ya, buta huruf lagi, ya, suka datang ke dukun, suka tatoyur atau yang lain-lain. Nah, ini harus kita beri penjelasan, bimbingan. Nah, mereka ngaku muslim, karena mereka itu keturunannya kaum muslimin, tapi masih awam, gak paham, gak boleh kita langsung vonis kafir. Ya, dikasih arahan, bimbingan, karena masih ada bekas-bekas masa-masa sebelum Islam yang memang harus dibersihkan pelan-pelan. Barakallahu fikum. Nah, hadis berikutnya yang ke-702. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'alil Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajidat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa dzakarul hadis wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri bil muhafadhah ala sunnah wa dzakarna anna at-Tirmidzi qala innahu haditsun hasan sahih. Rasul pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati gemetar, membuat air mata bercucuran. Kemudian beliau menyebutkan kelanjutan hadis, yang mana naskah hadis secara sempurna sudah disampaikan dalam bab sebelumnya, bab perintah untuk menjaga sunnah. Dan kami sebutkan di sini bahwa At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Taib, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 610. Taib, barakallahu fikum. Dalam hadis ini dijelaskan kepada kita semua tentang adab-adab dalam menyampaikan nasihat. Di antaranya yang pertama, memilih kata-kata yang menyentuh. Ini, jadi jangan asal ngomong, tapi pilihlah kata-kata yang menyentuh orang yang dinasihati, yang bisa menjadi sebab hatinya bergetar, yang bisa menjadi sebab dia menangis karena tersentuh. Nah, masing-masing dari kita lebih tahu bahasa apa yang paling cocok ketika memberi nasihat kepada orang lain, ya. Nah, baik. Berarti yang kedua, adabnya ialah menyampaikan nasihat dengan bahasa yang dipahami pihak yang dinasihati, supaya tersentuh. Ini orang bahasanya Jawa, gak ngerti Indonesia, ya kita kasih nasihat berbahasa Jawa. Nah, kalau dia dikasih nasihat berbahasa Indonesia, gak paham, cuma gini-gini saja, nangis, ya gak nangis, gak ngerti. Ya, nah. Atau ini orang Indonesia, gak paham bahasa Arab, ya kita gak bisa ngasih nasihat dengan bahasa Arab. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, dalam hadis ini terdapat faedah tentang adab memberi nasihat, yakni nasihat itu disampaikan, dikesankan seolah-olah sudah enggak bisa ngasih nasihat lagi, seperti wasiat orang yang akan mati. Ya, itu yang disampaikan, namanya mau'idatu muwaddi, nasihat orang yang mau berpisah. Karena kalau nasihat itu disampaikan oleh orang yang mau mati atau mau pergi jauh, biasanya lebih mengena. Nah, kita bagaimana caranya memposisikan diri kita itu mau mati atau mau pergi jauh, mungkin gak bisa ngasih nasihat lagi. Nah, kita benar-benar menyampaikan dengan mimik yang meyakinkan. Nah, ya, raut muka yang meyakinkan, gak sambil cengengesan, ya, tapi benar-benar seperti itu. Itulah sebabnya para sahabat seolah-olah nasihat yang disampaikan oleh Nabi itu nasihat perpisahan, Nabi mau mati atau mau pergi jauh, sehingga sampai membuat hati mereka bergetar, sampai membuat air mata mengalir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara adab memberi nasihat, hendaknya orang yang memberi nasihat itu memperbaiki dirinya agar berwibawa di hadapan orang yang dinasihati. Ini kan beda, ya. Orang yang berwibawa sama orang yang enggak dianggap sama sekali, enggak punya wibawa sama sekali. Walaupun kata-katanya sama, itu lain penerimaan orang yang dinasihati itu, ya. Nah, sehingga kita kalau mau ngasih nasihat orang, ya lihat dulu kita ini siapa, ya. Nah, harus mengetahui kadar kemampuan diri kita diminta untuk memberi nasihat. Ya, paling tidak kita ini adalah orang yang apa? Dihormati, disegani, berwibawa. Kalau orang itu gak punya wibawa, orang itu juga gak bagus agamanya, gak bagus akhlaknya, kemudian kita tampilkan untuk ngasih nasihat, orang-orangnya pada tahu, ya malah ketawain. Nah, enggak mau biasanya ya. Naam, barakallahu fikum. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Bab berikutnya. Bab yang ke-92, Babul Waqar was-Sakinah. Bab berusaha untuk bersikap tenang, al-waqar was-Sakinah, tenang, tidak terburu-buru, tidak gusah-gusuh. Ya. Ini butuh latihan, ya. Nah, apalagi kalau kita tipenya orang itu sukanya terburu-buru, suka gusa-gusu, ya. Nah, kok seperti kejar-kejar sesuatu, ya. Nah, nggak tenang gitu ya bahasanya itu. Ini kita diajari dalam agama kita untuk menjadi sosok yang tenang dalam segala hal, tidak terburu-buru, tidak gusa-gusu. Nah, apa tujuannya? Ya agar kita ini berwibawa, agar kita juga apa ini bisa tenang dalam menjalankan sesuatu, hasilnya juga bisa maksimal. Al-Imam An-Nawawi membawakan satu ayat dan satu hadis dalam bab ini. Ayat yang beliau bawakan ialah surah Al-Furqan ayat 63. Qala Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiduna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan penuh ketenangan dan kerendahan. Dan ketika ada orang bodoh yang berkata jelek kepada mereka, mereka menjawab dengan kata-kata sejahtera. Ya, nah. Dalam ayat ini cukup jelas bahwa di antara ciri hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mereka itu ketika bergaul, ketika bermuamalah di muka bumi, mereka menampakkan sikap tenang, ya, sikap tenang dan tawadhu. Jadi kalau jalan itu enggak sombong, enggak kaya gitu ya, tenang, tenang, tawadhu. Tahu ya, jalannya orang yang tenang sama jalannya orang yang gelisah, galau itu beda ya. Nah ini kita disyariatkan untuk bersikap tenang, tawadhu. Yang kedua, di antara ciri hamba Allah Ta'ala yang beriman dan bertakwa ialah tidak membalas komentar orang-orang bodoh dengan perkataan-perkataan yang kasar, tapi harus dibalas dengan perkataan yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiduna qalu salama. Orang bodoh itu kan biasa ya, ngejek, mencibir, kemudian ngolok-ngolok atau ya itu memojokkan. Nah, nuduh tanpa bukti biasa. Kita harus menjawab mereka dengan jawaban yang baik. Kalau perlu dengan mengucapkan salam, ya. Nah, assalamualaikum. Begitu. Nah, adapun dalam hadis, beliau menyampaikan hadis yang ke-703. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahika hatta tura minhu الهواته إنما كان يتبسم متفق عليه. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku belum pernah melihat Rasul berlebihan dalam tertawa. Tertawa kayak orang dia enggak pernah. Enggak pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak yang berlebihan. Ya. Ini sampai kelihatan nah daging yang ada di bagian atap mulut, enggak pernah. Dan tawa kan mulutnya terbuka, nah, sampai kelihatan daging yang ada di bagian atas mulut, enggak pernah Rasul tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan daging yang ada di bagian atas mulutnya, enggak pernah. Berarti tertawanya sangat keras terbahak-bahak. Kenapa? Enggak cuma he gitu enggak kelihatan, tapi kalau ngukur-ngukur kelihatan itu ya enggak pernah Rasul seperti itu. Sesungguhnya beliau seringnya tersenyum. Nah, ya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-lahawat jam'u lahad. Lahawat itu jamak dari lafaz lahad. Wahyal lahmah allati fi aqsa saqfil fam, yaitu daging yang ada di bagian atas mulut. Di sini faedahnya ikhwan abidina azakumullah, di antara cara untuk bisa tenang berwibawa itu ialah tidak tertawa terbahak-bahak secara berlebihan. Karena tertawa terbahak-bahak secara berlebihan itu menunjukkan orang ini tidak berwibawa, tidak tenang. Ya, nah. Seperti. Kemudian di antara cara agar kita bisa tenang, berwibawa dalam bersikap, dalam menempatkan diri ialah selalu tersenyum. Orang yang tersenyum itu menunjukkan dia tenang. Ya. Barakallahu fiik. Jadi bisa dibedakan. Tertawa terbahak-bahak itu tidak menunjukkan ketenangan, ya. Enggak tenang, ramai nih kok. Bikin ramai orang lain itu terganggu dengan tertawanya, ya. Nah, tapi kalau senyum, nah itu bisa membuat kita tenang. Nah, jadi kesimpulannya, dalam tertawa, dalam berkata, dan lain-lain, itu kita atur sedemikian rupa agar kita itu benar-benar tampil dalam keadaan tenang, berwibawa, ya. Barakallahu'alaikum. Itu disyariatkan sebagai tanda dan ciri hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Tapi di sini ada pertanyaan. Saya jualan bubur. Ketika jualan tidak habis, terus saya masukkan freezer untuk jualan besok. Yang saya tanyakan, apa hukumnya jualan tersebut, boleh apa enggak? Bubur tadi tidak berbau. Ya boleh. Yang larang siapa? Nah, yang harus di freezer. Kalau enggak di freezer, basi. Ya, nah. Masalah rasanya jadi berubah. Lebih enak yang masih baru dimasak. Yaitu resiko. Ya kan? Nah, buburnya kok beda, Mas, dengan yang kemarin. Oh ya Pak, kemarin itu langsung fresh dari wajan panci, anget langsung. Kalau ini di freezerkan terus diangeti lagi. Harganya sama, sama Pak, biaya menyimpan di freezer. Kalau laku alhamdulillah, kalau enggak laku ya sudah resiko. Karena menampilkan sesuatu yang sudah apa ini didinginkan lagi. Ya. Tapi secara hukum syariat boleh. Yang enggak boleh itu kalau dia kemudian bohong. Ya, ini masih anget Pak, baru masak. Padahal masaknya sepekan yang lalu. Nah. Di freezer lagi ya, nah. Itu bohong. Ya kayak orang jual susu ya. Langsung dari kandang perah. Habis dipakukan di freezer terus dicairkan lagi, dipanaskan, boleh apa enggak? Ya enggak masalah, masalah rasanya jadi berubah, kualitasnya ya resiko, orang mau beli atau tidak ya resiko. Nah, yang enggak boleh itu kalau kita bilang habis di freezer dingin, beku, dicairkan, ini baru dari kandang Pak, langsung merah. Itu nipu namanya, ya. Nah, sehingga ketika orangnya komplain, saya itu biasa minum susu langsung, perah minum, ini kok lain. Mas, paling ini sudah dibekukan, ya. Nah, gak mau beli lagi sama dia. Nah, itu salahmu sendiri, kamu bohong, nipu. Jujur itu lebih bagus, bilang, maaf Pak, yang ini mungkin kualitasnya agak kurang, soalnya ini habis di freezer, terus saya cairkan lagi, ya. Nah, kalau yang kemarin benar-benar cari kandang, oh ya gak apa-apa, gak masalah, sama-sama enak kok, ambil ya. Kayak orang bilang, Pak saya jual, ini madu palsu, ya, madu-maduan, boleh apa enggak? Boleh. Gula Pak. Ya. Nah. Semi-semi madu. Madu palsu. Ya. 1 liter. Cukup 10.000 saja. Kok laku? Ya gak masalah. Jelas. Jual madu palsu. Tapi kalau bolong itu gak boleh. Madu bikin sendiri. Pakai gula. Terus dikasih pewarna. Sesuai dengan aroma madu, bilang ini Pak langsung dari hutan, madu liar, multiflora. Nah, ini enggak boleh. Man ghassana falaisa minna, yang menipu kami tidak termasuk dari kami. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ahsan yang jual bubur ini bilang sama pelanggannya, ya, ini bubur habis di freezer Pak. Enggak seperti kemarin yang langsung matang dari panci, ya. Nah, tapi harganya tetap sama Pak. Mohon maaf soalnya ya biaya listrik nyimpen di freezer. Nah, kalau memang mau silakan gitu. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.